Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda. Kita sama-sama di Tafsir Al-Misbah, tentunya di program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Saya Hilbram Dunar, senang sekali juga bisa bersama-sama dengan untuk Bapak dan Ibu sudah hadir juga di studio. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan salam dulu untuk Pak Quraisy. Ya, assalamualaikum Pak Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya, dan juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dari UIN Jakarta dan Majelis Ta'lim Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Dan pada program kali ini kita akan membahas mengenai surat Hud ayat, dimulai dari ayat 61, Pak Quraisy. Ini menceritakan tentang kisah Nabi Soleh yang mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Ini membantah perintah beliau serta juga mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam membinasakan kezaliman. Bisa kita mulai Pak Quraisy? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa kisah sudah dikemukakan dalam ayat-ayat yang lalu. Sah Nabi Nuh, Nabi Hud, sekarang Nabi Saleh. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Samud akhahum Saleh. Sama seperti apa yang kita terangkan episode yang lalu, saudara itu yang memiliki kesamaan. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara sesuku mereka, yaitu Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, u'budullah malakum min ilahin lain. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Dia, kecuali Allah. Ini semua Nabi berkata begitu. Pada prinsipnya, ajaran nabi-nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, keesaan Allah. Semua mengajarkan kepercayaan akan adanya hari kemudian. Semua mengajarkan kepercayaan adanya malaikat. Itu rukun iman itu, semuanya sama. Semua mengajarkan sholat. Hanya boleh jadi caranya beda-beda. Puasa caranya beda-beda. Demikian seterusnya. Di sini yang ditekankan, u'budullah, sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah. Baru dia katakan, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah itu yang menciptakan kamu dari bumi. Banyak ulama mengartikan kata bumi di sini tanah. Asalmu asal kamu itu tanah. Apa maknanya? Ada yang lantas lebih merinci, manusia itu lahir dari pertemuan antara sperma dan ovum. Sperma, ovum itu adalah terbentuk melalui makanan kita. Maka sebenarnya makanan kita itu, kalau dari binatang dia juga makan dari tumbuhan, kita juga makan dari tumbuhan, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya kata para pakar, kalau diamati, diteliti unsur-unsur manusia ini, dia sebenarnya mengandung semua unsur-unsur tanah. Unsur-unsur yang ada pada tanah ada pada manusia. Wa ansha'akum minal ardi, baru dia terangkan wasta'marakum fiha. Istamarah itu punya bermacam-macam makna, kita akan angkat satu makna, yaitu menugaskan kamu memakmurkan bumi ini. Sejak dulu nih Allah ciptakan kita untuk memakmurkan bumi. Apa makna memakmurkan bumi? Mengolahnya sehingga kamu bisa hidup nyaman di sini. Allah ketika menugaskan seseorang atau satu makhluk, pasti makhluk itu telah dianugerahinya potensi untuk tugasnya itu. Allah ketika menugaskan kita untuk memakmurkan bumi ini, Allah sudah beri kita potensi yang sesuai dengan tujuan Allah memakmurkannya. Itu sebabnya ketika malaikat berkata, kok bukan kami? Malaikat tidak diberi potensi untuk manusia diberi potensi. Apa potensinya itu? Antara lain dia punya inisiatif. Malaikat itu hanya mengerjakan apa yang diperintah. Yang tidak diperintah, dia tidak kerjakan. Ya kan malaikat begitu. Kalau kita dikatakan, enggak, saya beri kamu inisiatif, lakukan ini. Coba pikirkan. Terjadi penyilangan tumbuhan, ya. Ya tahu? Dikawinkan tumbuhan ini. Kalau malaikat itu enggak akan ada itu. Allah memberikan kita potensi. Beri kita akal. Bahkan Allah memberi kita pengalaman. Adam di sorga ya, dapat pengalaman atau tidak? Dapat pengalaman, itu buat kita itu pengalaman. Bagaimana pengalamannya? Di sorga semuanya ada, makan ada, minuman ada, tempat tinggal ada. Kasih, ingat, bikin seperti itu di bumi. Di sorga digoda enggak? Ingat, kamu ada musuhmu. Digoda. Itu pengalaman-pengalaman yang dianugerahkan Allah kepada kita sebelum manusia diterjunkan ke bumi. Saya kira. Baik, kita break dulu sebentar, tapi saya yakin Anda masih ingin tahu lebih banyak lagi mengenai surat ini dan menarik sekali pembahasan yang diberikan oleh Pak Quraish Shihab. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Tafsir Al-Misbah. Tugasnya apa di bumi? Memakmurkan bumi. Bagus. Tapi sebelum turun ke bumi, dia mampir di sorga. Ciptakanlah bayang-bayang sorga ini. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Dan kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab di sini. Tadi di segmen sebelumnya Pak Quraish menjelaskan mengenai seperti pengalaman di surga yang diturunkan kepada manusia lalu di bumi diarahkan untuk bisa seperti di sana. Bisa dilanjutkan Pak Quraish? Baik, jadi saya ulangi. Jauh sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menyatakan pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi jauh sebelum diciptakan sudah dikatakan, ini makhluk yang saya akan ciptakan tugasnya di bumi. Tugasnya apa di bumi? Memakmurkan bumi. Bagus. Tapi sebelum turun ke bumi, dia mampir di sorga. Transit di sorga enggak? Iya. Nah, tujuannya supaya dia memperoleh pengalaman di sana bahwa ciptakanlah bayang-bayang sorga ini di bumi. Apa itu di sorga? Di sorga itu makanan banyak, ya. Oke. Pakaian banyak. Tempat tinggal innaka la taju'a fiha wa la ta'ra. Hai Adam, kamu di sorga tidak lapar. Tidak telanjang. Tidak terkena terik panas matahari. Ada. Ciptakan itu di dunia. Hei, di dunia itu nanti ada musuh kamu. Siapa musuhmu? Setan. Hei, hati-hati. Jangan kamu. Itu pengalaman diberikan oleh Allah. Di samping bimbingan. Ada agama dan lain-lain sebagainya. Karena tugasnya di bumi. Setelah dapat pengalaman itu. Oke deh, sekarang kamu turun. Oke, bagus. Wasta'amarakum fiha, dia menugaskan kamu makmurkan bumi ini. Fastaghfiru, maha mohonlah ampun. Ah, kenapa? Manusia ini pasti salah. Sebelum dia diciptakan, malaikat sudah bilang, apa nanti ini akan melakukan kesalahan? Allah menjawab, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Dia pasti salah, karena orang yang mengambil inisiatif, orang yang bekerja pasti salah. Ya enggak? Kalau Anda tidak mau salah sehingga tidak mau bekerja karena tidak mau salah, kesalahan Anda lebih besar daripada Anda bekerja, salah. Nah, kalau salah, istaghfiru, mohon ampun pada Allah. Semua kita pasti salah. yang penting niatnya baik untuk ini. Nah, itu sebabnya summa tubu ilai, ini sudah berkali-kali saya terangkan, mohon Allah mengampuni dosa kamu dan lakukanlah kegiatan dari kamu supaya kau punya dosa itu diampuni Tuhan. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Saleh, dekat. Dekatnya itu ada dua macam. Dekat dengan bantuannya kepada orang yang taat dan mengetahui keadaannya, ya tahu. Itu kiasan itu. Kalau orang jauh, susah dia bantu kita. Ya, dia dekat. Dia dekat dengan pengetahuannya, dia tahu kita. Orang mukmin dekat kepada Allah, Allah dekat kepadanya dengan bantuannya dan pengetahuannya. Kalau dia tidak mukmin, cuma dekat dengan ilmunya, dia tidak dibantu. Okay. Inna Rabbi qaribun mujib, dia juga memperkenankan permohonan siapapun yang bermohon. Okay. Karena dia dekat. Ada pernah sahabat Nabi bertanya, wahai Nabi, Tuhan itu jauh atau dekat? Kalau jauh kamu mau berteriak minta. Kalau dekat kami bisik-bisik saja. Qarib, dia dekat. Tidak usah kalau berdoa teriak. Ya kan? Berdoalah dengan khusyuk, dengan ini, dan suara yang jangan keras. Mengganggu orang kalau keras. Ya kan? Ini ayat kita. Qalu ya Salih, qad kunta fina marjuan. Wahai Nabi Salih, kamu ini sebenarnya kami tahu dulu orang baik. Kami mengharapkan dari kamu banyak hal sebelum kamu menganjurkan pada kami untuk meninggalkan ini. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang telah disembah oleh leluhur kami? Ini aneh kamu ini. Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi. Kami ragukan apa yang kamu ajak kami untuk itu, murib. Kami ragu dan kami gelisah. Keraguan itu menimbulkan kegelisahan. Ya. Nah, ini kami ragu dan kami gelisah dengan ini. Jadi kami tidak mau ikut kamu. Oke, apa kata Saleh? Qala ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Saleh menjawab, bagaimana pendapatmu kalau saya ini mendapat petunjuk dan bukti-bukti dari Tuhanku dan dia memberikan kepadaku rahmat khusus sehingga bisa menyampaikan tuntunannya kepada kamu, lalu aku menghindar dari perintah Allah itu. Siapa yang bisa membantu aku apabila aku mengingkari dan durhaka kepada Tuhan? Sungguh kalian yang melarang aku untuk melaksanakan tugasku, kalian tidak menambah terhadap saya kecuali kerugian. Saya mau jelaskan ini apa artinya tidak menambah kecuali kerugian. Kalau saya berkata begini, ini ada makanan, saya tambah. Sebelumnya sudah ada makanan atau? Sudah ada. Baru saya tambah. Nah, Nabi Saleh di sini berkata apa? Kamu tambah kerugian buat saya. Jadi sebelumnya dia sudah rugi. Ya. Nah, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ya. Penambahan itu mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu namanya ditambah. Ya qaumi, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Mereka minta bukti. Nah, kita sepintas kita lihat. Itu Nabi Saleh umatnya seniman. Dia bikin di gunung-gunung relief ini hidup. Ini orang kamu tidak benar, kamu ini utusan Tuhan, apa buktinya? Jadi Nabi Saleh beri bukti. Dia bilang, kamu lihat ini batu karang? Iya. Atas izin Allah, batu karang ini saya mau buat menjadi patung unta, dan untanya hidup. Luar biasa enggak? Terusnya, ini unta betina dari Allah sebagai bukti, jangan ganggu dia. kita lihat nanti bagaimana sikapnya terhadap unta ini. Ya, menarik sekali, tapi kita break dulu sebentar sebelum kita lanjutkan lagi seperti apa kisahnya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ini dijatuhi hukuman itu sehingga mereka semua tersungkur jatuh di tempatnya, tidak bisa gerak, matilah semuanya. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Kita langsung ke Pak Quraiz untuk menceritakan kisah selanjutnya dari unta betina yang sudah diciptakan itu, Pak Quraiz. Ya, jadi begini dulu. Setiap nabi itu bukti kebenarannya disesuaikan dengan keahlian masyarakatnya, supaya jadi bukti. Karena kalau dia tidak mengerti, tidak bisa jadi bukti. Nah, umat Nabi Saleh keahliannya dalam bidang seni. Dia membuat sesuatu, Anda lihat seakan-akan hidup, seakan-akan. Pernah lihat lukisan seakan-akan hidup? Ya. Hidup benar atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi mukjizatnya sekarang begini. Saya bikin dari batu. Batu. Terbentuk unta, hidup unta. Bisa enggak kamu bikin begitu? Ya kan tidak bisa toh. Nah, jadi Nabi Saleh berkata, "Hadhihi naqatullah." Ini untanya ciptaan Tuhan yang khusus. Kalau yang lain itu ciptaan Tuhan, unta juga, tapi tidak secara khusus. Jangan ganggu dia. Jangan ganggu unta ini. Nanti di ayat yang lain ada dikatakan, dia minum, kamu boleh minum dari tempat itu, tapi waktu dia minum, harinya kamu jangan minum. Jadi gantian sehari-sehari. La tamassu habisu fayakhudakum adabun qarib. Apa sikap mereka? Fa'aqaruha. Mereka menyembelihnya tanpa pri kemanusiaan. Jadi kita itu menyembelih binatang harus dengan pri kemanusiaan. Ya. Ini jangan ganggu dia. Bukan cuma tidak diganggu, dia sembelih secara kejam. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Oke, kalian sembelih, silahkan bersenang-senanglah 3 hari. Setelah itu akan jatuh siksa Allah kepada kalian. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Setelah datangnya siksa itu, kami menyelamatkan Saleh dan orang-orang yang percaya kepada kami, kepadanya, atas dasar rahmat kami. Dia diselamatkan dari kehinaan yang terjadi ketika itu. Sesungguhnya Tuhan Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Satu hal yang menarik, ada ayat lain yang menyatakan fata'ata fa'akar. Diambil unta itu oleh seorang, lalu dia yang seorang itu menyembelihnya, ya kan? Nah, kalau di sini dikatakan mereka menyembelihnya. Kalau di sini banyak, di sana satu orang. Apa maknanya itu? Yang menyembelih satu, tapi yang setuju banyak. Jadi kalau ada kemungkaran yang dilakukan oleh satu orang, lantas Anda setuju, Anda terlibat di dalam. Ini pelajaran di sini. Fa'aqaruha qala fatamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silahkan 3 hari kalian bersenang-senanglah, pasti akan jatuh siksa Tuhan kepada kalian. Maka jatuhlah siksa Tuhan itu. Wa akhadhal ladzina dhalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jathibin. Maka Allah kalau sini sayha itu teriakan yang sangat kuat. Telinga kita ini, telinga manusia ini ada batas kemampuannya. Dia tidak bisa dengar yang terlalu lemah ya. Tapi kalau terlalu keras, tidak bisa juga. Beda dengan anjing. Anjing itu lebih hebat dari kita. Dia bisa dengar yang lebih ini. Dia bisa dengar, kalau kita dengar suara menggelegar, bisa-bisa anak telinga kita pecah, ya kan? Ya. Berbeda dengan kucing. Kucing itu lebih hebat dari kita telinganya. Ini fa akhadhal ladina zalamu shayha. Ada teriakan yang begitu besar, boleh jadi gempa yang mengakibatkan suara yang menggelegar. Kita sekarang lihat pesawat yang melintasi batas kecepatan suara itu pecah-pecah itu. Ini dijatuhi hukuman itu sehingga mereka semua tersungkur jatuh di tempatnya, tidak bisa gerak, matilah semuanya itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraish. Dan kita akan lihat dulu sebuah tayangan. Untuk yang ingin bertanya kepada Pak Quraish, teman tidak sempat datang ke studio, kami sudah rekam. Ini dia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eva. Saya mau bertanya sama Bapak Quraish. Saya punya anak nih, seorang anak masih sekolah. Saya nyuruh anak untuk ke agama, untuk sholat, untuk ngaji susah. Terus masalah untuk mengenang agama itu kayaknya susah diajak untuk kompromi itu, Pak. Gimana penjelasan Bapak? Saya pengen penjelasan dari Bapak sebenarnya mengenai anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjelaskan pada anak itu berbeda dengan menjelaskan pada orang tua. Anak itu punya kesenangannya sendiri. Sehingga kalau kita berusaha menjelaskan agama atau apapun pada anak dengan cara yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwanya, pasti dia tidak. Yang pertama, tanamkan pada jiwanya cinta pada Tuhan. Jangan gambarkan pada anak Tuhan itu siksanya besar. Ya kan, kita biasa begitu. Jangan takut-takuti anak. Gambarkan bahwa ada satu kekuasaan yang maha dahsyat di permukaan, di alam raya ini, yang amat baik, yang amat kasih. Jadi dia ingin tahu. Berikan dia contoh-contoh. Sehingga yang pertama dikenalnya adalah Allah yang maha. Coba lihat di Quran saja. Kita lihat di Quran. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali itu apa? Baca Iqra kan? Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Perkenalkan bahwa ini meja pasti ada yang buat kan? Alam raya ini ada yang buat atau tidak? Perkenalkan dia bahwa wujud ini tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Pasti ada Tuhan. Tuhan itu bagaimana? Perkenalkanlah sifat-sifatnya yang baik. Yang diperkenalkan sifat-sifatnya yang baik itu kalau diperkenalkan Tuhan akram. Karim itu artinya maha baik. Maha baik. Sehingga dia memberi sebelum Anda minta. Jelaskan ini. Jadi anak itu ingin ke sana. Tapi kalau Anda takut, hati-hati. Kalau enggak salat, neraka. Jangan dulu. Ya. Jadi cara kita itu mendekatkan, menjadikan dia cinta kepada Allah, ingin mengetahui lebih banyak. Terangkan pada dia bahwa misalnya salat itu makanan. Perlu makan kan? Jasmani kita punya rohani juga perlu makan, makanannya itu sholat. Saya kira itu cara-cara persuasif yang kita bisa ajukan kepada anak-anak kita. Baik, dan kita break dulu sebentar, tapi setelah ini saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab. Anda jangan kemana-mana, kita lanjutkan sebentar lagi di Tafsir Al-Misbah. Apakah setelah kita beristighfar dan bertaubat, doa-doa kita akan terkabul atau bagaimana, Ustaz? Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah, dan pada segmen ini saya akan berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Saya persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Saya Haja Titin dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Bekasi Jaya Indah, Kota Bekasi. Ingin bertanya, seperti kaum Ad yang tidak mau meninggalkan ajaran leluhurnya. Sekarang juga kita masih banyak melihat banyak sekali orang yang mempertahankan tradisi dan ajaran leluhurnya, itu karena berdasarkan adalah tradisi yang menurut mereka itu benar. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal dulu, tradisi atau budaya itu ada dua macam. Ada yang baik dan benar, ada yang buruk dan salah. Islam sangat menghormati budaya atau tradisi yang baik dan benar. Banyak ajaran Islam kelanjutan dari tradisi yang lalu. Tradisi yang lalu yang baik tapi mungkin ada penyimpangannya, dia luruskan. Tapi berlanjut. Ada yang buruk, itu yang dia larang. Bahkan budaya itu bisa menjadi salah satu sumber hukum. Saya ambil satu contoh. Kita di sini cara kita hormat pada orang tua beda dengan cara orang Barat hormat sama orang tua. Ya. Kita pagi-pagi mungkin cium tangan, sungkem dan sebagainya. Itu bagus. Mereka punya budayanya juga yang boleh jadi nggak kenal sungkem. Ya. Tetapi dia hormat. Silahkan itu. Pakaian kita beda dengan pakaian mereka atau orang-orang Arab, beda kan? Ya. Tetapi selama sejalan dengan tuntunan agama, bahwa itu menutup aurat dan lain-lain sebagainya, silahkan beda. Nah, jadi kita lihat nih sekarang tradisi yang ada. Kita di sini tradisi perkawinan beda dengan tradisi di ini kan? Selama sesuai, silahkan pertahankan. Tapi kalau tidak sesuai, kita tolak. Jadi kita punya prinsip-prinsip, itu sebabnya ada yang dinamai prinsip-prinsip umum yang bersifat universal, ada budaya yang bersifat lokal, ada tradisi yang bersifat lokal. Kita hormati selama sejalan dengan prinsip-prinsip ini. Saya kira jelas Bu ya, jadi kita pertahankan dong budaya kita. Iya. Selama baik. Baik, terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasim, dari pengajian Musola Baitur Rahman, Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Saya ingin bertanya, apakah setelah kita beristighfar dan bertobat, doa-doa kita akan terkabul atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah menjanjikan bahwa siapa yang berdoa dengan tulus, siapa yang beristighfar dengan benar, dia akan ampuni. Itu janji Allah. Hanya persoalannya, Allah juga berkata begini, kita dengar di ayat Al-Quran, ujibu da'wata da'i iza da'ani, kuperkenankan permohonan orang yang berdoa kalau memang dia benar-benar berdoa. Jadi ada yang berdoa tapi tidak benar, tidak dinilai berdoa. Karena itu, jangan pastikan sesuatu. Jangan lantas berkata, oh saya sudah minta ampun, sudah pasti di ampun itu. Kalau punya kesalahan, mohon ampun. Jangan berhenti, oh ini sudah selesai. Mohon ampun terus, itu sebabnya Allah, Nabi berkata, saya mohon ampun setiap hari 100 kali. Kalau kita lihat keuntungannya kalau berulang. Kalau Anda memohon ampun sekarang dan diterima sudah oleh Allah, maka dosa Anda hilang. Besok Anda minta ampun lagi dosa itu, apa yang terjadi sekarang? Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah mencatat istighfar Anda yang kedua itu sebagai kebajikan. Lusa istighfar lagi, ini sudah dapat kemarin, dikasih lagi. Jadi jangan pernah tidak istighfar. Di sisi lain, jangan pernah beranggapan bahwa ini sudah pasti diterima Allah. Soal belum tentu. Jangan sampai ada syaratnya yang tidak terpenuhi. Saya kira begitu, Pak, ya. Ya, baik, cukup jelas ya, Pak, ya. Pertanyaan berikutnya dari saya, Pak Quraish. Tadi Pak Quraish bilang bahwa manusia kan memiliki inisiatif, berbeda dengan malaikat. Jadi kita memiliki keinginan, lalu mencoba ini, mencoba itu. Kadang-kadang, Pak Quraish, dalam inisiatif manusia tidak semuanya benar. Ada salahnya. Pertanyaan saya, apakah berarti Allah mengizinkan manusia berbuat salah? Iya, bagus ini pertanyaan. Selama niat Anda tulus, Anda salah, diampuni. Syaratnya tulus, ya. Sekian banyak penemuan-penemuan yang bermanfaat yang dilakukan oleh manusia berdasar inisiatifnya, yang penemuan bermanfaat itu melalui sekian banyak kesalahan. Betul, ya kan? Ya. Salah satu cara mendapatkan pengetahuan itu apa yang orang namakan trial and error. Ya, ya. Upah. Jadi coba aja, coba asal niat Anda tulus. Karena memang tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak. Itu tempatnya kesalahan manusia. Jadi Tuhan, oke deh, lakukan inisiatif, lakukan ini, coba itu dan sebagainya. Oh, salah. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, saya salah. Coba lagi. Saya kira begitu. Terima kasih. Nah, kurang jawabannya. Baik, kita break lagi sebentar, tapi setelah ini juga masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya dan mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Tafsir Al-Misbah. Tuhan adil. Dia beri Anda kekayaan yang banyak, anak yang banyak, tetapi boleh jadi anaknya nakal. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Tentunya masih di Tafsir Al-Misbah, di mana ini adalah rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Saya berikan kesempatan lagi untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imda dari UIN Jakarta. Yang saya ingin tanyakan, apakah manusia secara keseluruhannya memiliki potensi yang sama? Sebab kenyataannya di dunia ini manusia mempunyai ada yang unggul dan ada yang lemah. Terima kasih. Kalau manusia semua sama, yang jelek gak ada yang mau kawin. Ya, semua. Karena itu Allah membuat manusia beda-beda. Sehingga semua, kalau manusia semua sama, dia punya potensi, dia punya keinginan, jangan sampai semua jadi petani. Siapa yang jadi dokter? Jadi inna sa'yakum lasyatta, usaha kamu itu bermacam-macam, masing-masing diberi potensi supaya hidup ini bisa orang bekerja sama. Itu sebabnya orang harus bekerja sama. Perlu ada yang miskin, tapi jangan pernah menduga bahwa yang miskin tidak diberi kelebihan oleh Allah dalam satu bidang dibanding dengan yang kaya. Tuhan adil. Dia beri Anda kekayaan yang banyak, anak yang banyak, tetapi boleh jadi anaknya nakal. Dia beri Anda kekayaan, tapi Anda sakit. Ada keseimbangan Tuhan. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang bagi-bagi sarana kehidupan. Dia juga bagi-bagi bakat kita. Ada yang suka beribadah, ada yang pekerja, ada ilmuwan, ada seniman, ya kan? Berbeda-beda. Nah, bakat ini yang dianugerahkan oleh Allah, kita kembangkan. Kita bina. Guru membina supaya lebih berkembang. Ya kan? Jadi Masing-masing ada bakat, kita kembangkan bakat itu supaya kita saling bekerja sama. Saya kira itu ya. Yang penting kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya, karena Tuhan itu adil, tapi keadilannya bukan cuma kaya dan miskin. Betul, ya, Pak Kurais. Tadi Pak Kurais juga mengatakan kalau apabila kita melihat sesuatu yang salah, lalu kita setuju, kita ikut salah. Tindakan yang baik apa, Pak Kurais? Cukup dengan tidak setuju atau bergerak untuk menghentikan itu? Kita lihat situasi. Saya mau beri contoh sederhana dulu, oke? Ada anak orang melakukan kesalahan di pekarangan rumah orang tuanya. Ada orang lain terus datang tampar dia. Marah enggak orang tuanya? Marah. Anda tidak berwewenang, ini di rumah saya. Saya yang lebih berwewenang. Kalau Anda tegur dia, oke. Kalau Anda sampaikan pada saya bahwa ini tidak bisa. Ada sekarang seorang pencuri di jalan. Pencuri, salah. Anda terus mau hukum dia di jalan? Ada yang berwewenang untuk itu. Serahkan pada polisi. Jadi bukan setiap kemungkaran, setiap yang buruk, Anda lantas mengambil tindakan. Lihat apa Anda punya wewenang untuk itu atau tidak. Kalau tidak punya wewenang, lebih kacau. Nah, kemudian sesuatu yang buruk itu lakukan dahulu yang terendah sebelum mencapai yang tertinggi. Jangan lantas berkata tampar dia. Jangan lantas berkata tusuk dia. Ada kesalahan, kalau bisa Anda pelototi dulu. Boleh jadi sudah berhenti kan? Tidak bisa, tegur dia baik-baik. Meningkat. Tegur baik-baik tidak bisa, ancam dia. Ancam tidak bisa, lihat Anda punya wewenang atau tidak. Kalau tidak punya wewenang, katakan saya lapor polisi. Begitu caranya. Bukan lantas main keras, saya kira itu ya. Terima kasih Pak Kurais. Kita bisa masuk pada kesimpulan. Kita baca kesimpulan. Kita baca kesimpulan kita di sini. Kita pertama, dalam diri manusia terdapat unsur-unsur bumi atau tanah. Ia ditugasi membangun bumi dalam kedudukannya sebagai khalifah, sekaligus itu menjadi alasan mengapa manusia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dapat tugas, dia harus sesuaikan pembangunan bumi ini sesuai dalam dua tanda petik konsep yang dikehendaki Allah. Bagaimana Allah kehendaki? Damai di sini. Kan di surga damai. Di sini pangan cukup, papan cukup. Semuanya cukup. Bikinlah bumi itu seperti itu. Dalam membangun bumi tidak jarang terjadi kesalahan dan pelanggaran. Namun hal tersebut kiranya dapat diampuni Allah jika yang bersangkutan memohon ampunannya dan melakukan kesalahan itu secara tidak sengaja. Inisiatifnya ada, dia tidak sengaja mau melakukan kesalahan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dekat kepada manusia sehingga dalam berdoa dia tidak perlu berteriak atau bersuara keras. Kan dekat. Dia tahu. Bahkan boleh jadi tidak bersuara pun tidak apa-apa. Tidak minta pun secara tegas berkata, ya Allah kamu tahu maksud saya apa-apa yang baik buat saya, kasih saya ya Allah. Selesai. Allahumma innaka ta'lamu ma fi nafsi fa'tini su'li. Jangan bersuara keras yang dapat mengganggu pihak lain. Kalau Anda sendiri di tengah hutan, mau keras silahkan, tapi kalau mengganggu orang lain ya, karena boleh jadi yang Anda ganggu itu bayi yang sedang sakit, boleh jadi yang Anda ganggu itu si A yang sedang tafakur. Jadi jangan keras, itu tuntunan agama seperti itu. Siapa yang merestui satu kegiatan maka ia dinilai terlibat di dalamnya. Terlibat di dalam kalau merestui. Yang tampil menyembelih unta itu hanya seorang, tapi ayat 65 menyatakan bahwa mereka menyembelihnya. sehingga mereka semua mendapat sanksi. Saya kira itu kesimpulan dari. Baik, terima kasih Pak Quraish untuk kesimpulannya, dan mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sudah kita dengar sama-sama surat Hud yang dimulai dari ayat ke-61 tadi, dan mudah-mudahan bisa menjadi bimbingan kita, menjadi tauladan kita, memberikan kebaikan untuk kita semua. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar di Tafsir Al-Misbah, insyaallah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.